saat dalam hidupku, berat beban jiwaku. Satu nama tenang jiwaku, Dia penebus yang setia. Pada Yesus mataku tertuju, Dia penebus hidupku. Dia penebus yang setia.